والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد طيب ini pertemuan perdana dari kajian kita kitab Al-Mutammimah dengan syarah dari Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wusabi Hafizahullah. Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wusabi, beliau juga yang mensyarah At-Tufah Al-Wusabiyah, juga yang menulis kitab yang antum kaji sama Ustaz Yusuf, Ta'liqat ala Al-Jurumiyah itu, ya. Dan hakikatnya buku ini pernah juga kita bacakan di Mahat ini juga tahun lalu. Alhamdulillah sampai selesai 110 pertemuan, ya. Dan kita gak tahu apakah kita bisa menyelesaikannya sampai berapa pertemuan. Cuma yang jelas kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimudahkan, ya, kajian ini hingga selesai dan diberikan pemahaman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lihat di sini. Kata Al-Hattabi menulis kitab Al-Mutammimah, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidi Muhammadin, halaman 13, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فهذه مقدمة في علم العربية متممة لمسائل الأجرمية. Ya, ini mukaddimah, ya, dari ilmu bahasa Arab yang merupakan penyempurna dari berbagai permasalahan yang ada di kitab Al-Ajrumiyah. Takunu wasitatan, dan buku ini menjadi perantara, bainaha wa baina ghairiha minal mutawwalat, antara Ajrumiyah dan buku-buku yang lain dari mutawalat, buku-buku yang panjang, berjenjang, berjilid-jilid, ya, buku-buku yang panjang pembahasannya. Napa Allah Ta'ala biha kama napa abi asliha. Semua kata Syekh Al-Hattabi berdasar Al-Mutammimah, semoga Allah memberikan manfaat dengan hadirnya buku ini sebagaimana Allah telah memberikan manfaat dengan buku aslinya, itu Matan Al-Ajrumiyah, fil hayati wa ba'dal mamat, di kehidupan ini maupun setelah kematian. Innahu qaribun mujibun da'awat, sesungguhnya Allah Maha dekat, Maha mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan kepadanya. Baik, ya. Nah, sekarang kita baca syarahnya di sini. Ya. Lihat di situ. Baca Riyandi. Qala Abu Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Para Abu Abdillah ini siapa? Itu Ahmad bin Thabit Al-Wusabi, penulis kitab Ad-Durrah Al-Bahiyah ini. Terus Ibtada'a al-musannifu rahimahullah bi basmalahi kasani katsirin min al-musannifina. Taib, paham ya? Musannif di sini Al-Hattabi memulai dengan basmalah sebagaimana ini kebiasaan banyak dari kalangan musannifin, para pengarang kitab-kitab. Terus ikhtidaan bi kitabillahi al-azizi haitu anzala al-basmalah fi ibtida'i kulli suratin wa amaran bi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, perhatikan. Beliau di sini meneladani kitabullah karena Al-Qur'an dimulai dengan bismillah kecuali surah Al-Baraah. Ya, dan juga ketika Al-Qur'an apa anzala basmalah ibtida'i kulli suratin, Allah menurunkan basmalah dalam permulaan semua surat, ya, dan juga wa amalan bi sunnatin nabi, ya, dan juga dalam rangka mengamalkan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus haitsu kana yabtari'u biha fi rasailihi ilal mamluki wa ghairihi ilal muluki wa ghairihim yad'uuhum ila Allah subhanahu wa ta'ala kama huwa mashhur bi sahihaini wa ghairiha wa ghairihima wa sahihain wa ghairihim. Baik, di mana Nabi sallallahu memulai dengan basmalah dalam rasail beliau, dalam berbagai surat beliau kepada para raja dan yang lainnya, di mana beliau berdoa, yad'uhum, mengajak mereka, mendakwahkan mereka ya kepada Allah, yaitu agar mereka bertauhid ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah masyhur dalam sahihain ya dan yang lainnya. Terus wal jaru wal majruru fi basmalati muta'addiqun bi mahdhufin ittifaqan qaddarahu al basriyuna isman khasan aw amman ay ta'alifi aw ibtida'i wa qaddarahu al kufiyuna fi'lan khasan aw amman ay u'annifu aw abtadi'u wal arja'u qawmuhu fi'lan khasan mu'akhiran khasan mu'akhiran mu'akhiran. Baik. Wal jar wal majrur, jar majrur pada kalimat bismillah ya, kan itu ada huruf ba dan ismiyah ya, itu muta'alliq dengan bimahdufin ya, dengan sesuatu yang mahduf. Nah, yang mahduf itu apakah isim atau fi'il, ini para ulama khilaf ya, ittifaqan. Nah, nanti dengan sesuatu yang mahduf yang cocok dengan dia. Ya, kalau antum mau minum bismillah berarti bismillah asyrabu. Antum mau makan bismillah akulu. Antum mau nulis bismillah aktubu. Ya. Antum mau apa aktivitas disesuaikan. Qaddarahu al-basriyun isman khasan. Nah, kalangan basriyun mentakdirkannya, artinya muta'alaknya itu yang dijadikan tempat muta'aliknya jar majrur itu isim khusus atau aman atau umum. Ya, ai ta'lifi gitu. Bismillahirrahmanirrahim, ta'lifi bismillah tulisanku ini atau ibtidai awalku ini. Ah, gitu. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Wa qaddarahu al-kufiyun, ini yang rajih ini. Dan kalangan kufiyun mentakdirkannya dengan fi'lan khasan, fi'il atau aman. Jadi ya, kalau khusus ya berarti kalau mau nulis kitab bismillahi uallifu. Ya. Bismillahi uallifu atau ya, am bismillahi abtadiu. Memulai aktivitas apanya? Abtadiu. Ya, mau minum bismillahi abtadiu. Nah, kalau khas bismillahi asyrabu. Wal arjah kaunuhu fi'lan. Ya, dan yang paling rajih kaunuhu fi'lan. Nah, Syekh Al-Utsaimin ini memberikan taujih di syarah salah satu usul, juga di syarah usul sittah ya, mengenai kenapa ditarjih yang mahdhuf dari muta'alliq jar majrur adalah fi'il. Silakan dilihat di situ. Ya, fi'lan khasan mu'akhkharan, yang diakhirkan. Kenapa diakhirkan? Ya, karena lebih didahulukan dengan nama Allah, untuk tabarruk dengan nama Allah. Ya, ngalap berkah dengan nama Allah duluan disebut. Bismillahi u'aliku, bismillahi kalau mau minum asyrabu. Kalau mau baca bismillahi aqra'u. Ya, dan seterusnya. Itu kalau khas, kalau am berarti bismillahi abtadi'u. Ya. Baik, terus amma qawluhu fi'lan fali amrayni. Nah, kenapa muta'alliqnya itu fi'il? Ya, karena ada dua hal. Terus ahaduhuma anna al-asla fil amri lil af'ali. Baik, kenapa ditakdirkannya itu fi'il? Karena hukum asal dari sebuah amal aktivitas adalah fi'il. Ya, bukan isim. Terus wasani kafaratu tasrihi bihi taqulihi ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa hadithun bismika rabbi wada'tu janbi wa nahwihima. Nah, yang kedua kenapa? Karena kasratu tasrihi bihi, karena banyaknya penegasan ya, penjelasan yang gamblang akan hal ini di ayat Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, perhatikan bismi. Ya. Bismi jar majrur dia muta'alliq dengan iqra, dengan fi'il. Ya. Baik. Atau bismi rabbika rabbi wada'tu. Nah, ini muta'alliq dengan wada'tu. dengan nama Engkau ya wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku ini, ya, dan semisalnya. Terus gantian dibaca di sini, ya. Bima, ayat Bima, padal. Karena kulla mubtadi'u kulla mubtadi'in bilwasmati fi amrin yudmiru ma ja'ala lasmata bi mubtadi'u lahu mabda'an lahu Allahu kalau mubtadi'u fil akli hingga qala bismillahi yanwi aqulu wa fil wasyurbi asyrabu wa fil ta'lifi uhallifu wa halum jarran Nah, itu cukup. Bro Gidi Bima. Ya. Wa ma kaunuhu khosan. Kenapa sekarang khos? Fali anna kula mubtadi'in bil basmalah. Karena setiap orang yang mulai aktivitas dengan bismillah fi amrin dalam banyak perkara, dalam perkara apapun, dia pasti itu yudmiru, dia pasti itu menyembunyikan. Artinya dia tidak menampakkan ma ja'alal basmalah mabda'an lahu. Apa yang menjadikan kalimat bismillah sebagai awal dari aktivitas dia tadi? Fal mubtadi'u la fil akli, contoh orang yang memulai ketika makan, idza qala bismillah, yanwi, dia niatkan apa? Bismillah aqulu. Ya, bismillah. Dia niat bismillah saya makan. Wa fi syurbi, ketika dia minum, bismillah asyrabu. Ini cukup bismillah, ini sering minum, bismillah. Udah jelas sih mau minum. Masa takdirnya bismillahi akro, bismillahi aktubu, ya enggak lah. Ya itu, perhatikan. Wa fi ta'lifi u'allifu. Ketalif ketika penulisan, dia nulis. Dia niatkan bismillah aku menulis. Wa halum majarron, dan seterusnya. Ya. Baik. Topik, baca topik. Wa amma kaunuhu mutaakhiran fali umuri minha al-ihtimamu bismi ta'ala wa minha ifadatul hasri li anna taqdim al-ma'mula ma'muli yufidul hasra. Hasra, antum jangan disukun-sukunin, ya. Gak boleh sukun-sukunin di sini. Enak aja kayak baru kenal aja. Harokatnya disukun-sukunin. Sukun ya sukun. Kalau ada harokatnya disebutin. Terus. Fa idza qulta bismillahi aktubu kana bi manzilatin la aktubu illa bismillahi wa ghairi dhalika. Wa qawluhu alhamdulillahi ila akhirin. Nah, ini dulu. Wa ma qawluhu mutaakhiran. Adapun yang fi'il yang ditakdirkan tadi dia diakhirkan, ya, fali umur karena banyak hal. Kenapa diakhirkan minha? Kenapa fi'il yang ditakdirkan itu diakhirkan bukan ditakdim gitu kan? Misalkan saya katakan bismillah mau minum, takdirnya bismillah ashrab, bukan ashrabu bismillah, bukan begitu. Nah, kenapa al-ihtimam bismihi ta'ala? Karena ihtimam ini adanya prioritas pementingkan terhadap nama Allah. Jadi nama Allah duluan yang disebut. Ya. Wa minha ifadatul hasri. Nah, juga di antara alasannya karena untuk memberikan pembatasan. Lianna taqdimal ma'muli yufidul hasra. Karena di takdimnya ma'mul, kan ma'mul duluan tuh. Bismillah jar majrur berarti dia nanti muta'alik dengan fi'il, berarti dia ma'mul. Mana amil dari jar majrur? Fi'il. Fi'ilnya mana? Terletak setelah jar majrur. Loh, kenapa jar majrur duluan? Nah, ini ya, jadi karena ditakdimnya makmul daripada amilnya itu yufidu al-hasra, memberikan faedah apa? Pembatasan. Ya, jadi seakan-akan kalau antum katakan bismillahi aktubu kana bimanzilati la aktubu illa bismillah. Ya, seakan-akan uji itu, saya tidaklah menulis kecuali dengan nama Allah. Bismillahi aqulu berarti la aqulu illa bismillah. Begitu. Wagairu dzalik dan seterusnya. Bisa dipahami sini? Ya. Dan juga para ulama semisal Syekh Utsaimin kenapa menyebutkan ditakdim bismillahi duluan? Ya, itu karena untuk tabarruk tadi yang sudah kita sebutkan. Cari berkah dengan nama Allah dari segala aktivitas kita yang kita mulai dengan bismillah. Terus lanjut. Wa qawlu alhamdulillahi akhir. Hadza awwal ma tamma bil musallifu al-ajuniyah. Fa innahu lam yadhkur fiha alhamdu. Alhamda maf'ul dari yadhkur. Wassalatu wassalamu afadul ahdalu ahdal. Ahdal itu penulis syarah mutamimah yang lain, judulnya Al-Kawakib, Kawakib Duriyah, syarah Al-Mutamimah. Wa qawluhu alhamdulillah dan ila akhir dan seterusnya, hada awwalu ma ya tamma bihi al-musannifu al-ajrumiyah. Ya. Nah, ini adalah awal dari apa yang disempurnakan oleh musannif al-ajrumiyah. Ya. Karena penulis kitab Al-Jurumiyah lam yadhkur fiha alhamda, enggak menulis alhamdulillah wassalatu wassalam, enggak nulis wassalata wassalama. Afadahu al-ahdalu. Hal ini diberikan keterangan mengenai hal ini oleh Al-Ahdal, penulis kitab Al-Kawakib Ad-Duriyah, syarah dari Al-Mutammimah. Nah, Nabil, baca Nabil. Qawluhu بعلم العربية يستمع إلى 12 علما، والمراد بعلم العربية هنا علم النحو، علم النحوي، علم النحوي. إلى هذا إذ هذا الكتاب لا يشتمل إلا عليه، وهو أشرفها كما تقدم. طيب. نعم. Perkataan Al-Hattabi ini terkait ilmu Al-Arabiyah. Ilmu Arabiyah itu ada 12 ilman, ada 12 ilmu, 12 cabang ilmu. Wal muradu bi ilmi Al-Arabiyah di sini adalah ilmu nahwu. It hadzal kitab la yastamil illa alaih, karena kitab ini enggaklah mengandung pembahasan apa-apa kecuali pembahasan ilmu nahwu. Wa huwa asrafuha, dan ilmu nahwu adalah ilmu yang paling mulia dari tingkatan ilmu-ilmu bahasa Arab. Kama taqaddama. Terus lanjut. Qawluhu mutammimatun lil mutammimatun limasailil ajrumiyah. Mutammimatun limasailil ajrumiyah. Al-muradu bit-tatmimi huna at-takmilu wa huwa ala qismaini. Al-ula at-tatmimu bi dhikri al-awwalu التتميم بذكر الأحكام والمسائل والفصول التابعة للأبواب المذكورة في الأصل كباب الكلام والإعراب والفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره ونحو ذلك. وهذا القسم هو الأكثر. الثالث التتميم بذكر أبواب لم تذكر أبواب لم تذكر في الأصل كباب البناء والاستغلال والتعجب والعدد والوقف ونحو ذلك. طيب. Nah, kata Al-Hattabi mutammimah limasail ajrumiyah. Penyempurna. Al-murad bil tatmim di sini adalah takmil, penyempurna. Nah, ini ada kismain, ada dua macam, tasmim bizikril ahkam. Jadi mutamimah ini menyempurnakan dengan menyebutkan hukum-hukum, wal masail, berbagai permasalahan, wal fusul, pasal-pasal, at-tabi'ati lil abwab al-mazkurati, yang mengikuti bab-bab yang disebutkan fil asal di kitab al-ajrumiyah asal. Alhamdulillah. Ya hadikum sedebalah. Kababil ahkam, ya kababil kalam, i'rab, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar dan seterusnya. Ini kisim yang paling banyak di sini yang disempurnakan. Nah, berikutnya penyempurna dari ajrumiyah itu apa? Bidzikri abwabin, dengan menyebutkan berbagai bab lam tuzkar fil asli, yang tidak disebutkan di asalnya di matan al-ajrumiyah. Semisal babul bina, istighol, ta'ajub, adat, waqaf, ya, al-muqarabah dan seterusnya, yang tidak disebutkan di asal. Nah, terus baca sini Hanif, Hanif. Al-ajrumiyati, al-ajrumiyati nisbatun di syaikhil alamah, al-lamah, al-lamah, lamin tasdid, al-lamah, al-lamah di Abi Abdillahi Muhammad ibn Muhammad ibn Dawudin, Dawudah, Dawudah as-sinhajiji, al-ma'ruf, al-ma'rufu, al-ma'rufi, al-ma'rufi ibni ajurruma bihamzati, bihamzatin, bihamzatin maftuhatin mamdudatin, kajimun magmumatun, summa ro'a musyaddadatan musyaddadatun madmunat, madmumatun, musyaddadatun madmumatun, fawawa wa ma'nahu, fawawu wa ma'nahu, fawawun, ada wawunya, fawawun wa ma'nahu bilisanil al-barbari, bilisanil barbari, al-faqiru al-mutasawwifu, al-mutasawwifu, musin haji, musin haji nisbatun ila sinhajata, wahia qabilatu, qabilatun, wahia qabilatun bil maghribi, nusiba ilaiha, nusiba ilayya wa kana min ahli fasin, wa wal wa wurida, wurida sunnati, sunnah, sanata, sanata. Berapa? Sebut dulu angka ujungnya. 23 berapa? Majrur berarti dia mudah menilai dari sanata. 23 dulu. 23 berapa? Hah? Itu kan, oh iya saya ngeliatnya yang wafatnya 72 berarti berapa? Nah ini wa sab'ina, wa berapa itu? Wa sittami'ah. Baik, wa sittami'ah. Wa tufiya sanata, berarti sebut dulu ujungnya. Salat, salat, salat, salatun wa ishrin wa wasabi'in wasabimi'ah minal hijrah rahimahullah ta'ala. Taib. Masuk ke sini pembahasan al-kalam. Qala al-kalam huwa al-lafdhu al-murakkab al-mufid bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang murakkab, yang tersusun. Al-mufid, ini sama kayak al-ajrumiyah ya. Yang mufid dan wada. Dibaca syarahnya di sini. Muslim. Ya. Qulu al-kalamu ay mustalahu alayhi inda al-muhati, wa qawluhu al-labdu wa lughatun, huwa lughatan, wa lughatan, at-tarhu war-ramyu, taqulu lafdhatu syai'a min fami lafadtu lafadtu asyai'a min fami min fami enggak ada al itu min fami min fami alfiduhu lafdhon romaituhu ya cukup kata Al-Hattabi Al-Kalam hai al-mustalahu alihi indan nuhat. Kalam ini istilah menurut para nuhat ulama alinahu, dia adalah al-labdu. Al-labdu huwa lugatan, sedangkan lafat secara bahasa adalah at-tarhu war-ramyu, melempar. Ini at-tarhu war-ramyu, ini maknanya sama, melempar. Misalkan untuk katakan lafat tu syai'ah min fami, saya melontarkan sesuatu dari lisanku, dari mulutku. Berarti maknanya apa? Alfiduhu ya, lafdan. Saya melafatkannya, mengeluarkannya. Artinya roma itu, saya melemparkannya. Roma yarmi itu melempar kan? Wa ma romaita walakin Allah roma. Terus istilahan. Wastilahan as-sautu mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Baik, ini jelas ya, suara yang mencakup beberapa huruf hijaiyah. Ini sama kayak di penjelasan al-Jurumiyah ya. Terus Zaidin mitalan masalan fa innahu sautu sautun sautun istamala ala al-za'i al-za'i al-za'i huruf za'i al-za'id wal-ya'i wad-dali. Gitu. Za'i huruf za'i itu kalau ditulis za'i. Ya. Tapi kan Zaidun huruf za'i. Ya. Bukan za'i. Ya. Baik. Terus fakharaja. Fakharaja bilang al-isyarati al-isyaratu isyaratu itu irobnya fa'il dari kharaja al-isyaratu wal-kitabatu panahuma mimma laisa bilafdin fala tusamma kalaman indan hati. Maka enggak termasuk dengan lafaz di sini isyarah. Isyarah, kitabah, penulisan dan semisalnya. Mimma laisa bilafdin, yang bukan merupakan lafaz. Walatu sama kalaman indan nuhati. Ini enggak disebut kalam menurut ulama ahli nahwu. Ya. Terus gantian baca sini. Faza, ayo faza. Faqauluhu al-murakkabu at-tarkibu lughatan wad'u syai'in ala syai'in sawa'un kana ala jihati sawa'un kana ala jihati as-subuti amla fakullu bina'in setiap isim yang tertak ba'du kullu itu adalah mudah menilai. Kullu bid'atin bid'atan bid'atun faza bid'atin lagi itu. Kullu bid'atin dolalah. Terjadi sampai antum ceramah. Kullu bid'atun dolalah. Kata orang, wah ini bid'ah ini lapatnya. Irobnya bid'ah. Kullu bid'atun dolalah. Itu ngaco ya. Terus sajid faza. Kullu bina'in tarkibun wala aksun. Fakullu bina'in tarkibun wala aksun. Tapi perhatikan. Murakkab. Lafat itu mesti kalam itu mesti lafdun murakkabun, tersusun. Tarkib susunan itu secara bahasa wad'u syai'in ala syai'in. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain. Sawa'un kana ala jihati subut amla. Apakah ya ala jihad disebut, apakah itu penetapan atau tidak. Maka setiap bina dia adalah tarkib, pasti dia susunan dan tidak sebaliknya. Ya, terus lanjut. Ma'an ma tertibu min kalimatain. Ma tarokkaba. Kalau tarkib ada ya-nya faza. Tarkibun. Ma tarokkaba min kalimataini ma'aktaro. Afadu. Afada. Afada nahu oma zaidun. Aulam yufid nahu in oma zaidun. Zahiran kama taqaddama au mikdaron. Muqaddaron. Kalau mikdaron, mikdarun pasti begitu. Au muqaddaron. Fa'aulika ma'an liman qala, liman qala laka hal hafizta ad-darsa li'anna at-taqdir at-taqdira na'an hafiztu ad-darsa. Nah sekarang secara istilah apa itu tarkib? Ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara, yaitu kalimat yang tersusun dari dua kata atau lebih. Afada, apakah dia memberikan faedah kata tersebut? Seperti koma zaidun, ini kan memberikan faedah ya. Nah, koma zaidun aulam yufid, atau enggak memberikan faedah. Semisal in koma zaidun, kasih faedah enggak? Enggak. Kenapa? Kalimatnya belum sempurna. In koma zaidun, jika zaid berdiri, ya, terus kenapa jika zaid berdiri? Ya. Koma zaidun, zaid berdiri, sempurna. Kalimat sempurna. Zahiran au kama taqaddama au muqaddara. Apakah zahiran sebagaimana yang lalu? Ya, qama zaidun. Atau muqaddaran? Atau dia apa namanya? Mufidnya itu, mufidnya itu muqaddar. Kalau mufidnya itu zahir, jelas kayak tadi, nampak. Zaidun qaimun. Qama zaidun. Atau muqaddar. Misal antum ditanya, "Mas muka, siapa namamu?" Mufsli. Sedangkan musli itu kalam bukan? Hah? Bukan. Kenapa? Karena enggak murakkab, ya. Nah, tak tapi ada takdir muqaddaron, takdirnya ismi muslim. Nah, ini sama ini ketika apa antum ucapan kalimat na'am. Ya, na'am. Baik. Kaqaulika na'am liman qala lak, bagi orang yang berkata pada Anda, hal hafidta ad-darsa, apakah kamu hafal pelajaran? Antum jawab na'am, karena takdirnya na'am hafidtu ad-darsa. Baik. Fa kharaja bil murakkabi al-mufradu. Maka yang enggak termasuk murakkab di sini mufrad. Ya, misal zaid. Kalimat mufrad yang enggak tersusun, dia sendiri aja. Fala yuqalu lahu kalamun inda nuhati. Kayak tadi antum katakan tiba-tiba muslim, bukan kalam. Nah, tapi kalau dia ada takdirnya kalam. Muslim. Apaan itu? Ismuhu muslim. Baik. Ya cukup ya. Sampai sini dulu. Nanti kita masuk ke mufid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.